Yang kau suka, karena kini kau telah membuatku terluka. Cara yang kau mainkan tak pandang perasaan diriku, kau jadikan sebagai bahan perbandingan. Tak kusangka yang kau suka, karena kini kau telah membuatku terluka.